Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir As-Saghir dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah Al-Anfal ayat ke-27. Ya, silakan dibaca. Baca Bodelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah-amanah yang diserahkan kepada kalian dan sedangkan kalian mengetahuinya. Ya harfu nida, ayu munada. Ha harfu tanbi allazina badal amanu fi'lun madin al-waw fa'il la la nahiyah tahunu fi'lun mudari'un majzumun bi la nahiyah al-waw sebagai fa'il allaha maf'ulun bi al-waw harfu atfin ar-rasula maktufun ala allaha Allah fa'atfin tahunu maktu ke tahunu yang pertama amanati mafulun bi kum mudafun ilaihi alwau waw hal ustaz ya iya waw hal antum mubtada ta'lamuna fi'il mudhari'un alwau sebagai fa'il jumlah apa namanya fi'il dan fa'il sebagai khobar dari mubtada 27. Ya ayyuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ihi la takhunullaha wa rasulahu bitarki ma aujabahu Allahu alaikum wa fi'lu ma nahakum anhu. Berarti wa fi'li dong. Kan matupnya ketarki. Udah pasak? Wa fi'li. Oh, fi'li. Kemana? Kan matupnya ketarki kan? Wa fi'li ma nahakum anhu wa la tufarritu fi ma fi ma tamanakumullahu alaihi oh fi ma tamanakumullahu alaihi wa antum ta'lamuna annahu amanahu yujibul annahu amanahu amanatun atau tak itu kan itu ya annahu amanatun yujibul wifa'a biha yajibul wafa'u biha yajibul wafa'u wafa'u biha kalau wajib yajibu itu dia fi lazim Bu jadi misalnya tajibu shalah wajib shalat jadi enggak bukan mewajibkan kalau mewajibkan itu aujaba Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan Allah terhadap kalian dan berbuat apa yang dilarang atasnya. Dan janganlah kalian berpecah-pecah ya tadi. Tufar itu jangan meremehkan. Oh, janganlah meremehkan amanah yang diberikan pada kalian oleh Allah, sedangkan kalian mengetahuinya bahwa Dia mengamanahkan. Sementara kalian mengetahui bahwasanya amanah itu wajib ditunaikan. Oh, sementara kalian mengetahui bahwa amanah itu wajib ditepati. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud dengan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya? Ini dijelaskan dalam tafsir ya. Mengkhianati Allah dan Rasul-Nya berarti ya tidak meninggalkan ya afwan, yaitu meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan malah melakukan apa yang Allah larang. Ini namanya mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Apa lawan dari khianat? Ya lawannya adalah amanah. Bagaimana seorang mukmin yang amanah? Yaitu mereka yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini ciri orang yang beriman. Jadi seorang yang beriman itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Seseorang disebut berkhianat manakala dia malah meninggalkan yang diwajibkan, justru ya dia melakukan yang dilarang atau diharamkan. Wa takhunu amanatikum. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah kalian. Wa la tufarritu fi ma tamanakumullahu alaih. Janganlah kalian meremehkan apa yang Allah amanahkan kepada kalian. Dan amanah ini banyak ya, misalnya kalau bagi orang tua, maka amanahnya adalah anaknya. Bagi seorang pemimpin, amanahnya adalah ya rakyatnya. Bagi seorang istri, amanahnya adalah harta suaminya. Ya setiap kita memiliki amanahnya masing-masing. Maka janganlah kita meremehkan amanah yang kita terima. Wa antum ta'lamun, sementara kalian dalam keadaan mengetahui. Ya. Jadi setelah kita mengetahui kewajiban kita sebagai seorang mukmin, maka janganlah kita ya meremehkan amanah ya sebagai seorang mukmin. Nah, baca Pak Edi silakan. Ustaz, ayat 28 tadi Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna allaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan, dan sesungguhnya di sisinya ada pahala yang agung. Al-wawu istifnaf i'alamu fi'il amar fa'ilnya al-wawu annama harfu khosr amwalukum itu isi maksudnya amwalukum mubtada kum mudhafilai al-wawu huruf at-tof auladukum ma'tuf kum mudhafilai fitnatun khobar al-wawu harfu atfin anna harfu taukid wa nasbin allaha lah tujalala sebagai isim inna indahu jar majrur ajrun khobar anna adhimun na'at. Tafsirnya wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna amwalakum allati istahlafakumullahu fiha wa auladakum alladina wahabahumullahu alakum ikhtibaron ini isimnya anak ikhtibarun minallahi wa batilaun li ibadihi liya'lama ayashkurunahu 'alaiha wa yuti'unahu fiha au yan Yansahilu nabiha anhu. Au yansahilu nabiha anhu. Wa alamu anna allaha indahu khairun sawa annahu khairun sawabun azimun. Liman itikahu. Limanit taqahu wa ato'ahu. Limanit taqahu wa ato'ahu. Ketahuilah bahwa para manusia, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya harta-harta kalian yang telah dikuasakan Allah kepada di dalamnya kepada kalian dan anak-anak kalian yang Allah telah anugerahkan kepada kalian adalah ujian dari Allah untuk hambanya agar Allah mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya atasnya dan mentaati di dalamnya dan taat kepadanya dalam hal harta dan anak-anak tersebut. Au yang sibuk apa maksudnya ini? Atau dia tersibukkan. Oh ya, sibuk ya. Atau dia tersibukkan di dalamnya. Dan ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah itu ada balasan atau pahala yang agung kepada siapa saja yang bertakwa dan mentaati perintahnya. Mentaatinya. Naam, Ustaz. Naam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, adalah cobaan. Dan sesungguhnya Allah di sisinya ada pahala yang agung. Ini peringatan buat kita, bahwasanya harta yang kita miliki dan juga anak-anak yang kita miliki adalah ujian bagi kita. Apakah dengan harta dan anak yang kita miliki tersebut, kita makin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah justru sebaliknya, gara-gara harta yang kita miliki, karena anak yang kita miliki, kita malah makin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malah tersibukkan dengan harta dan anak yang kita miliki. Lalu lupa, bahwasanya kita adalah hamba Allah yang wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Yang wajib melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka harta dan anak adalah ujian, adalah cobaan. Kita harus waspada ya, jangan sampai gara-gara harta malah makin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak kita saksikan ya, orang-orang yang gara-gara mencari nafkah ya, dia lupa dengan kewajibannya sampai-sampai meninggalkan sholat ya, kemudian tidak puasa, saking sibuk nyari harta dia enggak ada waktu buat ya mengisi hatinya dengan ilmu ya, sibuk dari menghadiri kajian-kajian Islam, sibuk meningkatkan ilmunya. Nah ini, banyak orang yang terfitnah dengan harta seperti ini. Gara-gara sibuk mencari harta, dia lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Dia lalai dari kewajiban-kewajibannya. Begitupun anak-anak ya. Kadang-kadang ada orang tua yang malah meninggalkan Allah gara-gara anaknya. Jadi dia malah mengikuti pengaruh buruk dari anaknya. Atau dia sibuk membahagiakan anaknya sampai lupa kewajibannya. Padahal orang tua yang baik itu, ya justru dia harus membimbing anak-anak yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar anak-anaknya menjadi anak yang saleh, yang mentaati perintah Allah, yang menjauhi larangannya. Dan ini memang tanggung jawab yang besar sebagai orang tua ya. Karena biar bagaimanapun ya, anak itu kan turunan dari orang tuanya. Anak itu mendapatkan teladan dari orang tuanya. Kadang-kadang ya, bagaimana seorang bisa mendapatkan orang yang saleh kalau orang tuanya saja tidak memberikan contoh kesolehan di depan anak-anaknya. Maka wajib bagi setiap orang tua muslim memberikan contoh yang baik. Misalnya dengan apa? Dengan mengisi waktunya dengan bentuk-bentuk ketaatan. Jangan ya setiap hari dunia terus ya, sibuk mengajak anak-anaknya liburan ke Eropa misalnya. Padahal dia mampu untuk umroh ke Mekah. Sibuk jalan-jalan ya, sibuk belanja, tidak pernah mengingatkan perkara akhirat, maka ini keliru. Kewajiban sebagai orang tua mendidik mereka menjadi anak yang saleh, mendidik mereka menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita ya, dua hal ini ya adalah hal yang paling sering menjadikan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Seakan ayat ini mengingatkan kepada kita, janganlah harta dan anak kita miliki membuat kita terpedaya. Padahal apa yang ada di sisi Allah sangatlah agung. Ya. Allah memiliki balasan yang luar biasa. Sehingga orang yang soleh, orang yang mukmin, dia tahu mana yang lebih baik. Ya. Dia tentu lebih memilih kebahagiaan yang abadi yang ada di surga dibandingkan kebahagiaan sesaat yang ada di dunia. Ya. Nah, baca buku Niyati ya, silakan. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha wa yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan bagi kalian dapat membedakan. Dan Allah akan menutup dosa-dosa kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah memiliki keutamaan dan memiliki karunia yang paling agung. Itu Ustaz. Nah. Alia harfu nida, ayu munada, ha harfu tanbih, alladzina isimausul sebagai badal dari ayu, amanu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il, in harfu syartin wa jazmin, tattaqu fi'il mudhari majzum bi'in alwaw sebagai fa'il, Allah lafzu jalalah tumbi yaja'a fi'il mudhari majzum karena ala annahu fi'il jawab ya. Ya, fi'il jawab ya, karena sebagai fi'il jawab fa'ilnya domir mustatir huwa yaudu ala Allah lakum jarwa majrur. Furqanan maf'ulumi dari yaja'al. Alwaw harfu atwin. Yukafir fi'il mudhari majzum. Ma'tuf ala yaja'al. Fa'ilnya domir mustatir huwa yaudu ala Allah angkum jarwa majrur. Sayyati maf'ulumi dari yukafir kum mudhafun ilaih. Mutafun ilaih. Al-wawu harfu atfin. Yaghfir fil mudari. Majazum. Ma'tuf ala yaja'al. Al-wawu. Fa'il. Domir mustatir huwa. Lakum jarwa majrur. Al-wawu harfu atfin. Allah lafzu jala sebagai mubtada. Zu khobar. Fadli mutafun ilaih. Al-azimu. Al-azimi. Al-azimi ini berarti na'at ya. Dari fadli ya. Na'at. Tafsirnya, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa'malu bisyar'ihi in tattaqullaha bifi'li awamirihi wajtanabi nawahiyahu wajtanabi nawahihi ya berarti ya. Nawahihi mudhafun ilaihnya berarti ya. Wajtinabi nawahihi yaj'al lakum fadlan bainal haqqi wal batili. Faslan pembatas. Iya, faslan pembatas ya, pembeda. Faslan bainal haqqi wal batili. Wayamhu ankum ma salafa min dhunubikum wayasturha 'alaikum fala yu'akhidhukum fala yu'akhidh. Iya. Yeah. Fala yu'akhidhkum biha. Wallahu dhul ihsani wal ato'il kathiril wasi'i. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan yang mengerjakan sesuai syariatnya, jika kalian bertakwa kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah menjadikan bagi kalian kemampuan untuk membedakan atau memisahkan ya, kemampuan untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian yang telah lalu, dan Allah akan menutupi dosa-dosa kalian. Dan tidaklah Allah akan menghukum kalian atas hal itu. Dan Allah yang memiliki kebaikan dan pemberian yang sangat banyak dan sangat luas. Naam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqana, pembeda, yaitu kalian memiliki kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapuskan untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha memiliki karunia yang agung. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada kita tiga hal dalam ayat ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sensitif terhadap kebatilan. Kalau dia menemukan adanya kebatilan, maka dia secara refleks, secara intuisi akan segera meninggalkan ya bentuk kemaksiatan atau kebatilan tersebut. Karena dia terbiasa dengan kebaikan. Sehingga kalau dia menemukan adanya kebatilan, keburukan, kejahatan, kemaksiatan, hatinya tidak akan menerimanya. Dan ini nikmat yang wajib kita syukuri. Karena kalau orang fasik ya, yang biasa melakukan maksiat, dia tidak lagi sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, maka dia minum khamar, bahkan berzina wal'iyadu billah, melakukan kemaksiatan, itu tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan keburukan tersebut. Sementara orang yang bertakwa itu, karena hari-harinya diisi dengan kebaikan, maka anggota tubuhnya, lisannya, matanya, telinganya, tidak sanggup untuk melakukan kemaksiatan. Ya? Karena dia terbiasa dengan ketaatan. Ini nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua adalah, yukafir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan ya kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau bertakwa, Allah akan ampuni kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Di sini menarik ya, karena ada kalimat yukaffir 'ankum sayyi'atikum dan juga ada yaghfir lakum. Apa bedanya? Ah nih, bedanya ada di tafsirnya. Wa yamhu 'ankum ma salafa min dzunubikum wa yasurha 'alaikum. Jadi bedanya yukaffir, kalau yukaffir itu menghapus sampai benar-benar enggak ada dosanya. Adapun ghafara yaghfiru itu maksudnya adalah menutup. Jadi Allah menutup kesalahan kita. Kesalahannya masih ada, dosa, tapi Allah tutup. Ya. Kadang-kadang Allah menutup kesalahan seseorang agar tidak diketahui oleh orang lain. Makanya dalam Islam itu, seseorang tidak boleh mengungkit-ungkit dosa atau maksiat yang telah dia lakukan. Ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dibuka. Apalagi sampai berbangga-bangga terhadap maksiat yang dilakukan. Ya, misalnya ada orang yang melakukan maksiat secara sendirian, ya. Kemudian esoknya dia menceritakan maksiat tersebut kepada temannya, bahkan membangga-banggakannya. Maka yang seperti ini adalah termasuk dosa yang besar ya. Karena dengan dia bangga kepada maksiat ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, dosa menampakkan maksiat, dosa membanggakan maksiat bisa jadi lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ya. Karena kadang-kadang orang melakukan kemaksiatan karena lalai. Tapi kalau dia membanggakan, memamerkan maksiat yang dilakukan, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak menghormati simbol-simbol syariat. Dia tidak menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dibuka lagi. Jangan pernah memamerkan atau bahkan menyombongkan maksiat di hadapan manusia. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah memiliki karunia yang agung. Allah memiliki kebaikan dan juga pemberian yang al-kasir al-wasi, yang banyak dan juga luas nanti di kehidupan akhir. Naam. Baca Abu Fatim. Naam Ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka membuat makar kepadamu orang-orang kafir untuk mengeluarkan, menahan untuk menahanmu dan membunuhmu atau mengeluarkanmu, dan makar mereka dan Allah membalas makar mereka. Enggak, maksudnya mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar gitu. Dan mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar, dan Allah sebaik-baik makar pembalasan, pengatur tipu daya. Al-wawu harfu atfin id ini dzaraf. Yamkuru fi'lun mudhari'un, fa'ilnya mustatir. Takdir huwa ya'udzu ilallah. Bukan mustatir, ada di belakang dar alladzina kafaru. Oh iya. Bika jar mamajur alladzina isim mausul sebagai ini fa'ilnya saja. Naat. Alladzina benar isim fa'il sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Isim mausul sebagai fa'il. Masuk baik fa'il. Kafaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il. Alamu harfu kai lamu kai saya. Lamu ta'lil ya. Agar lamu ta'lil. Yusbitu fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il majazum bilamu kai. Mansubun. Mansubun ya. Al-kafu mafulun bih au harfu adfin yaqtulu maktub ke yusbitu al-kafu mafulun bi au harfu adfin yukhriju maktub ke yusbitu al-kafu mafulun bi al-wawu harfu adfin yamkuruna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'il al-wawu harfu adfin yamkuru fi'lun mudhari'un Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il al-wawu harfu adfin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada khairu khabar al-makirina udhufun ilaih. Yang 30 wadkur ayyuhar rasulu hina yakidu laka musyriku qaumuka bi makkata musyriku qaumika musyriku qaumika bi makkata liyahbasu ya. Nah, liyahbasu ka au yaqtulu ka au yanfuka min baladika wa yakiduna laka wa raddallahu makrohum alaihim jazaa'alahum wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berbuat makar orang-orang musyrik kepadamu di Mekah untuk menahanmu, Zain. Agar nah. Menahanmu dan membunuhmu dan mengeluarkanmu tadi, Zain. Anjian fahmu. Ya, mengusir aja, mengusir. Mengusirmu dari negaramu, dan mereka berbuat makar terhadapmu, dan Allah membalas makar mereka dengan balasan atas mereka, dan Allah membuat makar, dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Naam barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika berbuat makar kepadamu orang-orang kafir, agar mereka bisa menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Dan mereka berbuat makar, sementara Allah pun berbuat makar. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Jadi orang kafir, kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah SAW, senantiasa berusaha memusuhi kaum muslimin, berbuat tipu daya, memakar, ya, berbuat makar kepada kaum muslimin, agar mereka bisa menahan, ya, kaum muslimin, atau membunuhnya, atau mengusir mereka dari negeri mereka. Tapi Allah adalah sebaik-baik, ya, pembuat tipu daya. Bagaimana para sahabat yang awalnya hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Allah berikan kemudahan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat menyusun kekuatan di kota Madinah. Hingga akhirnya mereka menjadi kelompok yang kuat, lalu bisa mengalahkan musuhnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy, dan menguasai kota Mekah. Ini semua adalah bentuk tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah. Baca budaya Elis ya. Budaya Elis sudah apa? Bu Nurul baca Bu Nurul. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar. Dan kalau kami mau, pastilah kami dapat membacakan yang seperti ini. Dan seperti ini, maksudnya seperti Quran ya. Seperti ini saja. Ya. Tidaklah Quran ini kecuali dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Al-waw harfu istafiyah istinaf ya. Iza zarab zaman tutra fi'il mudore majhul alaihim jar majrur ayatuna ayatu naibul fa'il nas mudafun ilai qalu fi'il madhi al-waw sebagai fa'il qad harfu taukid sami'na fi'il mudhari na sebagai fa'il sami'na fi'il madhi sami'na fi'il madhi waw sebagai fa'il law harfu syartin ya iya nasya'u fi'il madhi fi'il mudhari sya'a ya sya'u bu fi'il mudhari iya nasya'u fi'il mudhari kemudian fa'ilnya nahnu oh ya nahnu tadi ya fa'ilnya nahnu laqulna la harfu taukid qulna fi'il madhi na sebagai fa'il misla maf'ulun bi hadza badal apa ya isim isyarah sebagai mudhaf ilai hadza isim isyarah sebagai mudhaf ilai in harfu nafi ya nafin tidaklah iya kan ya harfu nafin ya. Harfu nafin hadza in hadza isim isyarah sebagai mubtada hadza tadi hadza pertama mubtada juga ya hadzanya ya ya isim isyarah sebagai mubtada isim isyarah sebagai mubtada illa harfu apa kecuali itu ya ada tul istisna mulgha ya, istisna ya mulgha ya mulgha ya iya asatiru ini ismu ilah enggak kan udah kan mulgha kalau mulgha berarti enggak pakai enggak pakai ya asatiru jadi asatir itu khabar ya. Khabar dari hadza ya al awalina sifat dari itu bukan mudah penilai ya mudah penilai ya mudah penilai mudah penilai tafsirnya wa istutla ala haula illadzina kafaru billahi ayatul qur'ana ayatul qur'ana ya ayatil qur'ana ayati ya ayati ayatul ayatu tuh apa ini kan naibul ya ya naibul fa'il Jadi ayatku ayatul Qur'anal azizu. Ayatul Qur'anil azizi. Ayatul Qur'anil azizi qalu jahlam minhum wa ana dalil haq. Qad sami'na hadza min qabl. Min qablu law nasha'u laqulna mithla hadzal Qur'an. Qur'ani. Qur'ani. Iya benar Afan. Ada Qur'ani ya? Kan ya. Dia badal ka hadza ada mudhaf ilaih ya. Mithla hadzal Qur'ani. Hadzal Qur'ani ma hadzal Qur'anu alladzi yatluhu alaina. Kata itu tatluhu alaina. Tatluhu alaina. Ayuhar rasula illa akadibu. Ayuhar rasulu illa akadibul awalin. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Quran yang perkasa, yang agung ya. Yang mereka maka berkata yang orang-orang bodoh dari mereka dan menentang. Bukan. Mereka berkata karena kebodohan. Oh, mereka berkata karena kebodohan dan penentangan mereka terhadap kebenaran. Jahlan jadi apa, Bu? Apa? Irabnya jadi apa, jahlan? Jahla berarti ini hal ya? Bukan. Kan ini nggak menjelaskan ini keadaan. Apa? Tamis. Nggak juga, kalau tamis kayak gini. Maf'ul ini, maf'ul mutlak. Bukan. Nebak-nebak ini Ustaz ya. maf'ul min ajli ya, kan menjelaskan tujuan kan. Menjelaskan alasan kan. Aduh sini ini error nih. Iya, lanjut. Jadi min qablu dari dulu. Lau harful satrin, kalau kami mau harful satrin, nasya kami mau lakulna pastilah kami dapat. Mislahaja yang seperti Quran ini, tidaklah Quran ini yang dibacakannya kepada kami, wahai Rasul, kecuali kedustaan orang-orang terdulu. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan apabila dibacakan kepada mereka, orang-orang kafir, ayat-ayat kami, mereka akan mengatakan, قَدْ سَمِعْنَا, sungguh kami telah mendengarkan. Kalau kami menghendaki, kami pun bisa mengucapkan hal semacam ini. Tidaklah ini kecuali kedustaan atau dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kata orang kafir ketika dibacakan banyak ayat Quran, yang kayak gini mah gampang. Ya, karena menurut mereka Al-Quran ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi kata mereka mudah bagi kami mengucapkan hal yang semacam ini. Padahal di ayat yang lain ketika mereka ditantang untuk membuat yang semisal Al-Quran, ternyata mereka tidak sanggup melakukannya. Ya. Jadi mereka cuma bisa ngomong aja, tapi tidak bisa membuktikan. Padahal mereka mengatakan, yang kayak gini mah gampang ya diucapkan, karena ini hanya dongeng orang terdahulu. Tetapi ketika mereka ditantang oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya, untuk membuat yang semisal Al-Quran, ternyata mereka tidak mampu membuatnya. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ya, maka tidak akan ada yang mampu menandinginya. Bahkan walaupun satu ayat pun, walaupun satu kata pun tidak akan ada yang bisa yang menyusun seindah Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Umum Mikil baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Allahumma in kana hadza huwal haqq. Min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi ina bi adzabin alim. Gimana Ustaz? Dan ketika mereka berkata ya Allah, jika Al-Quran ini benar dari engkau, maka turunkanlah hujan di atas kami, hujan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Al-Wawu harfu atfin, idzorof, qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'il, Allahu mubtada, mimnya harfu nida ya Ustaz ya. In harfu syartin hada Awan-awan adik, ternyata akhirnya udah ngomong mati nih. Allahumma itu cara ngirapnya begini. Allahumma munada bihazfi harfin nida. Takdiruhu ya Allah. Jadi mimnya itu adalah ganti dari harfu nida yang dibuang. Jadi ngirapnya itu kalau Allahumma, Allahumma munada bihadfi harfin nida, munanda dengan membuang huruf nida. Takdiruhu asalnya ya Allah, jadi Allahumma gitu. Coba ulang, Bu. Allahu munada bihadfi harfin nida. Gitu, Ustaz? Iya. Mimnya badal dari harfu nida. Enggak usah, udah begitu aja udah. Iya. Takdiruhu Allahu gitu ya. Ya, in harfu syartin kana fi'il madhi naqis hada sebagai isim kana huwa huwa dhamirun faslin Ustaz. Dhamirun faslin al-haqqo isim kana min indi jar majrur al-kafu mudhafun ilaihi al-fa'u harfu jawab amtir fi'il amr fa'ilnya anta alaina jar majrur hijarotan maful bih minasama i jarmajur awi au harfu akfin iti fi'il amr na fa'ilnya anta na maful bih bi'adha bin jarmajur alimin na'as. Iya. Tafsirnya wadhkur ayyuhar rasulu qalal musyrikina min qawmika da'ina allaha in kana ma jaa bihi Muhammadun wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai awitina bi adzabin syadidin mujiin. Dan ingatlah wahai Rasul perkataan orang-orang musyrik dari kaummu ketika mereka berdoa menyeru Allah, jika apa yang dibawa Muhammad ini adalah kebenaran dari sisimu, maka turunkanlah di atas kami batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih dan menyakitkan. Naam. Ya, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi 'adabin alim. Dan ingatlah ketika mereka mengatakan ya Allah, jika ini Al-Qur'an yang kau bawa, rasul yang kau utus adalah kebenaran dari sisimu, fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa', maka ya, turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Jadi orang kafir saking sombongnya, saking ingkarnya mereka kepada kebenaran, mereka sampai-sampai menantang agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk menurunkan adab kepada mereka. Dan inilah yang terjadi pada seluruh umat yang menentang dakwah para rasulnya. Mereka awalnya yang menantang turunnya adab, lalu ketika adab diturunkan kepada mereka, barulah mereka menyesali perbuatannya. Namun ini tidak terjadi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah berdoa agar umatnya tidak diadab kecuali nanti di akhirat. Jadi diakhirkan adabnya nanti di akhirat. Makanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ini adalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Maka Allah menjamin bahwasanya agama ini akan senantiasa ada sampai hari kiam. Nah, baca. Siapa yang belum baca? Ada yang mau baca? Kalau enggak ada, kita putar dari awal lagi ya. Tadi yang pertama siapa? Budaya Elis ya? Ya, baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka bersama kamu wahai Rasul, dan tidaklah Allah mengazab mereka kecuali mereka itu memohon ampun. Allah afin ma harfu nafin kana fil madinakis. Allahu lafu dalal sebagai isim kana. Anlamu lamukai yu'azziba fil mudari mansubun bilamikai. Hum mafulun bi. Allah afin anta mubtada. Fihim jarwa majrur sebagai khobar dari anta. Allah harfu atfin ma harfu nafin kana fi'il madi nakis. Allahu lafu dalalah sebagai isim kana. Mu'adzibahum khobar dari kana. Allah harfu atfin ini ya mauhal awaw wawhal hum mubtada. Yastaghfiruna fi'il mudhari'un alwaw sebagai fa'il, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar dari hum. Wa ma kana Allahu subhanahu wa ta'ala li yu'adziba ha'ula'il musyrikina fa anta ayyuhar rasulu baina zuhranaihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna min dzunubihim, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab orang-orang musyrik sedangkan rasul sedangkan kamu bersama mereka wahai Rasul. Dan tidaklah Allah mengazab mereka sedang mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Naam barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah mengadab mereka sementara engkau ada bersama mereka. Dan tidaklah Allah mengadab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya keimanan atau ketaatan dari orang beriman itu bisa menolak bala. Jadi kalau kita ingin negeri kita terbebas dari bala, ya, terbebas dari ujian, ya, dari cobaan, maka penduduknya harus menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, mereka harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas sekali ayatnya, wa makana Allah mu'adzibahum wa yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengadab mereka sementara mereka beristighfar. Dari sini kita memahami bahwasanya istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu cara menolak bala. Bukan seperti yang dilakukan oleh beberapa kaum muslimin di negara kita, ya. Mereka tolak bala dengan tata cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin yang menolak bala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah penduduknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan cara seperti ini, ya, suatu kaum itu akan dihindarkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, kita sampai sini ya. Nah, satu halaman lagi, juz 10 ya. Saya lihat kalau ada pertanyaan masuk. Ayat 30 Quran wa yamkurullah. Tadi sebut bawahnya huruf atop. Kalau itu bawah hal. Yamkuruna yamkurullah. Mereka melakukan makar. Padahal. Ini memang bawah hal ya. Kan kalau artinya mereka melakukan makar. Padahal Allah yang melakukan tipu makar. Sementara padahal sebenarnya Allah yang melakukan. Kayak gitu ya. Bukan yang pakai ini artinya. Mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar. Gitu. Gak tahu. Kalau misalnya nanti bisa aja. Dilihat lagi nanti di kitab-kitab Irobul Quran ya. Nah. Bu Nurul minta diulang Irob. Apa tadi? Irob Allahumma. Ya Allahumma itu Irobnya. Munada bihadfi harfin nida. Takdiruhu ya Allah. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allah. Tapi karena ya-nya dibuang, jadinya Allahumma. Jadi munada bihazfi harfin nida'i takdiruhu ya Allahu. Itu cara ngirobnya. Ini cara ngirob yang anda dapati dari guru anda ya. Nah. Ayat 33, alamnya alam juhud ya Ustaz. Kalau setelahnya fi'il, ada fi'il mudhorinya, iya alam juhud. Tapi kan tadi kayaknya enggak ada ya. Coba lihat lagi. Ada makanan. Oh iya, iya. Yang makan. Yang ini ya. Iya betul. Oh, jadi ini alamnya alam juhud. Betul. Ya jadi kalau ada makan atau lam yakun. Intinya kalau ada kan atau yakun yang didahului oleh nafi. Kemudian ada lam huruf nasab. Maka alamnya alam al-juhud. Ya, lam pengingkaran. Kan artinya tidaklah Allah mengadab mereka. Ya dan tidaklah Allah mengadab mereka. Wa anta fihim, sementara engkau ada bersama mereka, ada pada mereka. Ini namanya alamnya alam juhud ya. Nah, barakallahu fiik ya. Kemudian ya. Oh ya, Bu Kurniati juga nambahin ya. Kemudian Bu Umum Mikael, kalau khobar aneh itu jumlah indah majun adzim bisa enggak Ustaz? Jadi indah khobar muqaddam ajum tada makhor. Enggak. Ini bisa jadi ya. Tadi ayat berapa sih? 28 ya? Kita lihat ya ayatnya. Wa anna allaha indahu ajrun azim. Oh iya benar. Iya. Cara tahu bahwasanya ajrun ini adalah khabarnya atau tidak, kita hapus dulu coba indahunya. Kan kalau kita menganggap ajrun sebagai khabarnya kan berarti bacanya wa anna allaha ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah pahala yang agung. Malah enggak nyambung ya ayatnya ya. Benar Bu Mumikyal ya. Jadi indahu ajrun azim justru ini nanti indahu itu dzarab bagi khabar muqaddam ya. Iya, khabar muqaddam. Ajrun mubtada muakhar, adimun na'at, dan jumlah dari indahu ajrun azim baru sebagai khabarnya anna. Cara tahu dia khabar atau bukan mudah, tinggal dihapus saja indahunya. Kalau sekiranya indahu kita hapus, kan berarti kan wa annallaha ajrun azim. Ini kan kalau diartikan enggak bisa ya. Sesungguhnya Allah adalah pahala yang agung, kan enggak nyambung jadinya. Berarti betul ya. Ya, jazakillahu khairan nih Umum Mikael ya atas koreksi. Jadi betul bahwa khabarnya itu dzarfiyah ya. Jumlah mubtada khabar dari indahu ajrun azim. Nah. Jazakillahu khairan. Udah ya. Dan demikian majlis kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.